بسم الله الرحمن الرحيم. Dan nanti kita bisa melihat ini dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kehidupan kita menyuruh kita memilih sesuatu yang kita tidak inginkan. Tadinya pengennya sama ustadz gitu ya, ternyata sama murid ustadz. Ustadz juga calon ya. Atau tadinya pengen sama pengusaha, ternyata sama calon pengusaha. Tadinya pengen sama dosen, ternyata sama mahasiswa. Atau dibalik kali ya, tadinya pengen sama mahasiswa, sama dosen. Tadinya pengennya sama orang Jawa atau orang Sunda, jadinya sama orang Sumatera. Tadinya pengennya sama menikahnya usia sekian, ternyata harus ditunda gara-gara belum selesai kuliah segala macam. Banyak kondisi dalam hidup kita itu kadang-kadang gak seperti yang kita bayangin. Nanti pertanyaannya sederhana, apa yang kita cari? Untuk mertua nanya kayak gitu tuh, Pak, ini ada pertanyaan dari Ustadz, apa yang Bapak cari? Kalau dia banyak alasan ya, udah kita gunakan segala jurus, nolak aja. Udah aja, Pak, maaf mungkin terakhir sebelum saya pamitan, ada satu pesan nih dari Ustadz, Bapak baca aja sendiri. Atau kasih apa, potongan 1 menit mind booster untuk calon mertua tuh, tentang masalah apa yang kita cari. Apa sih yang dicari? Nyari apa dengan menikahkan putrinya? Nyari apa dengan mau menerima pinangan? Nyari apa dengan meminang? Nyari apa dengan mencari kerjaan? Nyari apa dengan segala aktivitas hidup kita? Kalau kita bisa mentajdi dunia, memperbaharui niat kita, insya Allah kita gak akan salah pilih. Nah, sahabat pernah agak keliru di sini nih. Nyari apa mereka dengan berangkat dari Madinah? Nyari harta atau cari ridha Allah? Kalau nyari harta, pasti berat. Tapi kalau cari ridha Allah, mau digiring kemana aja, yang penting Allah ridha. Ini, apa yang kita cari? Sahabat mulai yujadil, mendebat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus Nabi memberikan alasan, tapi kan, banyak tapikannya. Seolah-olah kayak mau disembelih aja. Lalu Allah berfirman kayak gini, kemudian Allah mengatakan di ayat ke-7, wa idz ya'idukumullahu ihdath thaifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ketika Allah memberi kalian pilihan di antara 2 kelompok atau 2 pasukan, sedangkan kalian menginginkan yang tidak punya senjata lah yang menjadi bagian kalian. Wa yuridullah, sedangkan Allah menginginkan untuk memperlihatkan kebenaran itu menang di atas kebatilan dan menghancurkan orang-orang kafir. Jadi pengennya kita sama pengennya Allah itu enggak selalu harus sama. Dalam kondisi kayak gitu, ikutin aja pengennya Allah. Nanti kita lihat hasilnya kalau ngikutin pengennya Allah. Dan enggak kebayang seandainya sahabat waktu itu keras kepala, enggak kebayang apa hasil dari perang Badar. Mungkin kita enggak mengenal kisah-kisah menakjubkan dari perang Badar. Kalau seandainya mereka kekeh dengan pengennya mereka. Itu yang jadi realitas dalam hidup. Akhirnya setelah turun ayat ini, barulah sahabat gak bisa berkutik. Ini mah udah perintah Allah. Jadi Nabi kalau udah nasihatin gak berhasil, udah aja Allah berfirman. Udah kan? Selesai kan? Nah gitu juga tuh. Gak berhasil semua jurus, Pak. Ini ada hadis nih dari Rasulullah. Tuh, apa kata Rasulullah? Kalau datang laki-laki yang baik akhlaknya untuk melamar putri kalian, maka nikahkanlah mereka. Oh gitu hadisnya? Riwayat siapa itu? Wah Pak, jangan tanya riwayat lah, pokoknya sahih aja lah Pak. Gitu ya, pakai dalil. Tapi jangan ujuk-ujuk dalil. Tadi kirain mau ceramah, ah lo mau nyeramahin gua? Terakhir aja, pertama nah ini dulu. Apa? TikTok dulu, bahasa yang sederhana, segala macam, janji-janji. Ternyata Rasulullah udah nasihatin sahabat, gak bisa. Akhirnya bacainlah firman Allah. Allah berfirman gini-gini-gini nih. Ini awal dari adegan perang Badar, ayat 5-8. Akhirnya baru mereka mengatakan, oh kalau ini adalah keputusan Allah, sami'na wa ato'na. Udah turun ayat nih, sami'na wa ato'na. Ikut, walaupun hatinya sebetulnya berat. Jalaninlah pilihan kedua, menghadang pasukan Abu Jahal yang lebih kuat daripada karavan dagang Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan karena kaum muslimin belok, akhirnya dia juga ngambil jalur lain dan selamat sampai ke Mekah. Sekarang tinggal berhadap-hadapan kaum muslimin dengan pasukan kafir Abu Jahal. Ketika udah bikin kayak kemah gitu, kem sebelum besoknya akan terjadi peperangan, malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa tidur. Coba teman-teman lihat ayat 9. Il tastaghitsuna rabbakum. Ketika malam itu kamu beristighosah kepada Tuhanmu. Tastaghitsun bahasa lainnya adalah istighosah. Teman-teman pernah dengar istilah istighosah? Istighosah itu artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini nih. Jadi kalau kita udah memperbaharui niat kita, apa sih yang kita cari? Pilihlah pilihan Allah. Setelah kita memilih pilihan Allah, udah gitu istighosah. Doalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bilang, ya Allah, Engkau tahu hari ini saya mengambil satu pilihan yang berat. Dan itu tidak saya lakukan kecuali karena ingin taat kepadamu, ya Allah. Pilihan antara mau pacaran atau mau nikah. Nikah mah sebetulnya belum siap, ya Allah, ngomong sendiri. Jadi akrab aja deh, daripada terlalu apa, terlalu kaku ya. Allah, saya mah kurang siap sebetulnya mau nikah. Tapi gimana, kumaha tuh ya? Yang pacaran enggak boleh. Ya udah nikah aja deh, ya Allah. Saya mah ngikutin gimana maunya Allah aja. Kumaha Allah we ya? Nah, Allah suruh nikah, ya saya nikah. Insyaallah besok saya mau datang ke rumahnya, ya Allah. Tetapi kan yang membolak-balikkan hati Engkau, ya Allah. Doa tuh istighosah malam sebelum datang. Jadi malam tuh enggak usah tidur. Besok aja tidur pas ditolak. Enggak usah bangun-bangun lagi maksudnya. Jadi kalau malam itu jangan tidur. Kayak Nabi istighosah istastaghitsuna rabbakum. Nabi itu berdoa semalam suntuk, enggak tidur sama sekali. Cuma dua orang yang enggak tidur pada malam sebelum terjadi perang Badar. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain semuanya tidur lelap. Saking lelapnya, maaf ya ini sejarah, saking lelapnya banyak sahabat yang mimpi basah. Ini godaan setan. Jadi setan juga terlibat dalam perang Badar, bukan cuma malaikat. Jadi orang kafir ditolong setan, orang mukmin ditolong malaikat. Nah, cara setan ngegembosin semangat kaum muslimin apa? Dia datang ke dalam mimpi kaum muslimin, membuat kaum muslimin harus mandi janabah. Mimpi basah. Sedangkan Nabi berdoa dengan Abu Bakar, doa terus, ya Allah, ya Allah. Apa salah satu doa Nabi waktu itu? Ya Rabbi, besok kami akan menghadapi musuh untuk kali pertama. Jika besok kaum muslimin binasa, maka aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi ini, ya Allah. Maka tolonglah hamba-hambamu ini, ya Allah. Terus, please, ya Allah, please, please mahnya, sampai pagi, please. Terus saja memohon kepada Allah. Aku mohon dengan sangat, kan gitu ya. Gak nyambung ya. Gak tahu filmnya sih. Aku mohon dengan sangat, please ya Allah gitu. Nabi berdoa terus sampai kalau dalam sejarah disebutkan Nabi kan pakai shawl gitu, bukan shawl apa, rida. Rida itu kayak shawl atau kayak sorban ditaruh di kepala beliau sampai jatuh sorban itu dan janggut beliau yang lembut itu basah dengan air, air mata, terus menangis sepanjang malam. Itu namanya istighosah. Salah satu rahasia kesuksesan Nabi dalam perang Badar. Pakai itu untuk perang. Susah ngebahasainnya. Gitu aja. Pakai tuh istighosah. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid, walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan. Pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita. Yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah, maksud lo? Gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya gak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang gak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, gak keren banget tuh, gak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallahu. Allah enggak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita, Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya tuh kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa. Karena enggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" Baru Ibrahim mengangguk, "Ya, ini perintah Allah." Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah, tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi A-A, apakah panjang gitu ya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? "Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak akan ngecewain kami." Tenang kan? Allah enggak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita gak mau ngelibatin Allah kecuali udah, kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru, "Ya Allah, ya Allah." Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran, supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap, kemana lagi kan kalau gak Allah ya. Mentok-mentok juga, walaupun dari awal kita gak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah. Dari awal kita memilih jalan, udah ngelibatin Allah. "Allah yang mana nih?" Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya. Gak ngerti Ustaz. Baca hadisnya. Gak ngerti juga Ustaz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. "Ustaz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini." Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok itu minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, "Ya Rasulullah, ini saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya." Gitu tuh teh. Datang ke Ustaz tanya, "Ustaz, saya ada dua cowok yang ngelamar. Yang satu fulan, yang satu fulan." Kata Nabi, "Ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal. Dia itu malas kerja." "Oh gitu Rasulullah." "Iya, gak pernah kerja dia mah. Di rumah aja, bangku-bangku tangan. Ngegame aja di rumah mah, dengan gadgetnya." Kalau bahasa sekarang mah suka gak ngegame. "Gak pernah, nganggur aja." "Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul, kalau yang kedua itu dia gak pernah nurunin tongkat," kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. "Oh gitu, saya baru tahu, untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh, saya tolak aja dua-duanya." Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita gak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal itu udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya, minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita, tanya yang mana yang baik nih, model ini atau model yang itu. Tanya kepada Allah, libatin. Akhirnya Nabi berdoa semalaman, para sahabat mimpi, pas bangun dari tidur menjelang subuh, mereka ternyata harus mandi junub. Saat mereka mau mandi junub, airnya kurang, mulai terjadi lagi rasa gelisah dalam hati sahabat. Tuh kan, cek urang ge. Dari awal harusnya, gitu kan ya, mulai muncul desas itu lagi. Aduh, gimana ini tuh? Masa kita mau berperang dalam keadaan kotor kayak gini? Dalam keadaan bersih aja belum tentu menang, apalagi kotor nih, ini bahaya banget nih. Mulai muncul waswasa. Yuwaswisu fi sudurin, sudurin nas. Dan enggak usah khawatir. Jadi kalau kita udah pilih pilihan Allah, lalu kita istighosa kepada Allah, masih ada rasa galau, enggak usah khawatir, lewatin aja, jalanin aja terus. Karena galau itu tidak muncul dari kita, tapi muncul dari si dia. Siapa si dia teh? Minal jinnati wan nas. Khannas, yang suka yuwaswis. Dia suka bikin kita galau emang. Jadi kalau udah galau, sana lo, bikin galau aja gitu. Cara bilang sana lo nya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi terjemahannya sana lo gitu. Jadi kalau galau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah pergi aja sana, enggak bakalan berhasil ngegalauin saya. Saya kok udah mantap sama dia. Ini ya. Jadi intinya apa? Kalau terjadi waswasa, gak nyaman, karena kita udah pilih jalan Allah. Karena jalan Allah itu gak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan itu kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal. Makanya nanya dari awal, ini nyari apa nih? Nyari Allah atau nyari dunia? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlikaliku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, ah biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus. Nih sahabat kayak gitu, galau. Gak bisa mandi, airnya habis. Airnya sedikit, bayangin gak usah yang 300 orang. Kita kadang-kadang bikin berkemah, misalnya 20 orang, 30 orang kan susah nyari air tuh. Apalagi ini di tengah padang pasir, 300 orang dan semuanya butuh mandi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Ini kami semuanya wajib mandi, cuma Rasulullah sama Abu Bakar doang nih yang gak wajib mandi. Gimana ya Rasulullah? Gak ada air? Gak ada. Doa lagi Nabi, ya Allah, ada air gak? Turun hujan coba malam itu. Kata Allah di ayat sebelas, coba lihat ayat 11. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizqash shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Tu adegannya tuh. Ketika kalian mengantuk, Allah buat mereka mengantuk, tapi setan yang godain mereka dalam mimpi. Allah buat mereka ngantuk supaya apa? Amanatan, biar enggak galau lagi. Jadi cara Allah menenangkan kaum muslimin yang lagi galau gelisah malam itu adalah dibikin ngantuk. Cuma dua orang doang yang enggak ngantuk, Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lain ngantuk. Jadi kalau kita udah enggak kuat lagi menahan perasaan, ya Allah ngantuk dong, gitu. Karena ngantuk itu rahmatan wa amanatan, rahmat dari Allah dan ketenangan. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur. Kalau gak bisa tidur juga dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi tenang, sakinah. Kan orang kalau dengar baca Al-Quran jangan langsung sakinah ya. Sebenarnya sakinah mah bukan cuma nikah sih. Sakinah, mawadah, warahmah. Dengerin Al-Quran juga bisa sakinah. Bayangin orang kalau dengar khutbah, dengar ngaji, langsung sakinah. Kalau teman-teman lihat di dalam majelis taklim ada yang tidur, jangan diganggu, dia lagi dapat sakinah. Tenang, masuk. Kenapa pas sudah bubar, taklim bubar dia bangun? Karena udah enggak ada lagi sakinahnya. Sakinah itu hanya ada di dalam majelis ilmu. Biarin dia tidur, lagi dapat sakinah. Ada teman kita di sebelah gini aja sampai kadang-kadang keluar suara-suara gitu ya. Waduh, sakinah banget ya, masya Allah gitu. Dan kemungkinan lain, kenapa dia dapat sakinah? Karena Allah ingin menenangkan dia kergalau. Jadi karena dia lagi galau, Allah bikin dia sakinah. Kaum muslimin lagi galau, galaunya bukan masalah apa-apa. Masalah besok gimana nih perangnya? Kita belum punya pengalaman, gak pakai strategi yang matang. Akhirnya Allah buat mereka nuas, ngantuk, tidur semuanya kecuali dua orang. Ternyata pas mereka enggak bisa mandi, Allah katakan wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a. Allah turunkan untuk kalian dari langit air sehingga para sahabat semuanya waktu subuh itu mandi air hujan. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah ngasih harapan dengan menurunkan hujan, berarti Allah udah terlibat nih dalam perang Badar. Sejak saat itu Allah sudah terlibat, terbukti itu. Begitu mereka pengen mandi, turun hujan. Udah selesai mandi, salat subuh. Selesai sholat subuh, maka kemudian kaum muslimin bersiap-siap mau perang Badar. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan, terjadilah duel awalnya. Duel antara Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah dan segala macam melawan pasukan musuh. Dan memang waktu itu gladiatornya emang Ali sih. Dia jadi lagi jadi Achilles gitu, lagi jadi gladiator gitu. Dan kalau bahasa di Al-Anfal mah ayat 12 coba. Ayat 12 terakhir, wadribu minhum kullabanan fadribu fawqal a'naq. Sampai Allah ngajarin kaum muslimin cara nebas. Saking enggak pengalaman berperang, sampai Allah ngajarin caranya. Kalau kalian mau menebas musuh, sekali tebas dan mati, tebas bagian ininya. Soalnya musuh pakai baju besi, cuma bagian ini yang bagian kelemahan mereka. Sampai diajarin coba di Al-Qur'an. Fadribu fawqal a'naq. Pukullah bagian leher mereka, sehingga ketika kaum muslimin berperang, mereka ngincarnya leher. Soalnya kalau ngincar yang lain, semuanya baju besi. Kaum muslimin enggak pakai apa-apa, benar-benar straight banget lah gitu. Jadi benar-benar gaya street. Wah, gua mah street kan enggak pakai pengaman ya, main skate. Kalau street mah masa pakai gini-ginian segala macam, pakai helm gitu kan ya, enggak street kan ya. Itu mah anak klub. Kalau yang anak street mah kalau bisa enggak pakai baju. Jadi makin luka tuh di foto postingin lukanya, wah street gitu, red kan ya. Nah, sahabat mah street banget perangnya tuh, enggak pakai pengaman, langsung aja. Nah, musuh pakai pengaman, musuhnya anak klub. Sahabat mah anak street. Jadi beda nih, anak klub mah atlet, anak street mah acak-acakan, pokoknya seru aja. Kayak anak bola yang main di dalam klub sama yang main di jalanan. Di jalanan kan gak pakai sepatu kan? Kalau di klub, sepatu, pengaman, segala macam. Nah, musuh pakai pengaman, kaum muslimin street banget. Weh, seret, gitu ya. Ditebas lehernya, alhamdulillah Allah mengajarkan cara mereka berperang. Sampai selesai perang Badar, Allah turunkan ketika perang Badar itu malaikat berangsur-angsur. Turun malaikat tuh. Ini kalau kita libatin Allah, Allah kasih kejutan. Cuman Allah gak mau ngomong dari awal. Kenapa? Allah kok gak ngomong sih mau diturunin malaikat atau dari gitu kan? Dari awal juga udah pasti mau lah. Kalau plus malaikat ya. Kan awal mah ragu gara-gara 300 lawan 1000. Tapi coba Allah bilang, kalian milih yang 1000 aja ya. Ntar gua turunin malaikat deh, 1000 malaikat. Wah, mau dong Allah kalau gitu. Kenapa Allah gak ngasih tahu dari awal coba? Kan pertanyaannya gitu. Karena Allah ingin melihat siapa yang benar-benar yakin dan berserah diri kepada Allah, siapa yang lebih yakin kepada logika matematikanya. Jadi Allah gak mau ngasih tahu ke sahabat dan nabi aja Allah gak ngasih tahu siapa. Kita pengen tahu dari awal. Allah, ini kira-kira tapi ntar dibantukan ya sama Allah. Bantu gak sih Allah? Gak usah tahu itu, udah aja yakin. Kalau kita libatin Allah, Allah pasti akan bantu. Ternyata turun malaikat berangsur-angsur. Dan dalam riwayat disebutkan, malaikat yang turun waktu itu memakai ikat kepala hijau, jubah putih, kemudian malaikatnya bercahaya, turun seperti merpati atau seperti elang yang menyambar, bukan merpati, elang ya, seperti elang menyambar, turun dari langit serentak gitu, ada berapa ratus malaikat, terus lewat, datang lagi berapa ratus, terus aja gitu, kayak gelombang gitu, jadi swell ya, jadi kayak dapat swell gitu, berangsur-angsur, pesta ombak dari nah, akhirnya datang malaikat ngabisin musuh-musuh. Dan ini diriwayatkan oleh seorang musuh yang kelak dia masuk Islam. Dia bilang gini, pas terjadi perang Badar, kami melihat ada pasukan berwarna putih memakai jubah-jubah putih seperti burung, dan mereka mengikat kepala dengan ikat kepala hijau. Mereka datang menyambar, lalu aku menutup mataku dan tidak berani melihat, sehingga aku mendengar suara teman-temanku berteriak seperti orang yang sedang ditebas lehernya. Orang-orang musuh, orang-orang kafir itu berteriak karena lehernya ditebas oleh malaikat. Wah, kaum muslimin sebetulnya waktu itu gak berperang sebetulnya. Cuma mau angkat senjata, udah keduluan malaikat. Saking gampangnya perang Badar tuh. Tapi kan ujian mentalnya berat itu ya. Pas perangnya mah gampang. Sebelum perangnya ini yang jadi ujian berat. Makanya hidup tuh kayak gitu tuh. Pas mau dijalanin kayak bakalan gimana gitu. Pas sudah dijalanin, ternyata gak gitu-gitu amat ya. Dimudahin sama Allah. Udah aja dihabisin sama malaikat. Begitu aku buka mataku, kata dia, aku melihat teman-temanku semuanya tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa karena sudah dibunuh oleh malaikat. Cuma satu yang tersisa, dan itu untuk menjadi saksi sejarah. Itu cara Allah nolongin. Udah selesai perang Badar, orang musuh-musuh udah pada mati, termasuk Abu Jahal. Setelah selesai, musuh pada mundur, yang masih hidup, ada yang ditawan, banyak yang mati. Kemudian terjadilah adegan di ayat 1 surat Al-Anfal. Ngumpulin harta ghanimah, ada yang dapat. Kan orang kafir mah dulu kalau mau berperang tuh bawa serta dewa ya, dewa perang. Jadi dewa perang itu dibawa sama mereka. Pas mereka kalah, mereka lari, dewanya ketinggalan. Nah, dewanya ini terbuat dari emas atau perak biasanya nih. Nah, dewanya pas orang pada lari, dia ketinggalan, gak bisa lari. Duh, kok saya ditinggal, kata dewanya. Jadi dewanya ketinggalan. Nah, dewa ini termasuk salah satu ghanimah. Kan lumayan, emas sebesar seukuran patung gitu. Kalau dipecah-pecahin kan jadi cincin. Cincinnya bagus banget, dari mana nih? Dewa perang. Jadi maharnya dewa apa? Dewa perang. Ditinggalin tuh dewa-dewanya tuh, diambil sama kaum muslimin, mau dileburin lagi terus jadi perhiasan. Ada yang dapat onta, ada yang dapat kuda, ada yang dapat dewa, ada yang dapat pedang. Gak rata. Jadi ada yang dapat miliaran, ada yang dapat cuma berapa puluh ribu. Gak sama gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan lagi. Tadi kan emang niatnya dari awal pengen dapat ghanimah kan? Nih mumpung kita udah ngikutin nih apa maunya Allah, sekarang udah dapat ghanimah, ayo kita ambil, rebutan udah aja tuh. Pas udah gitu terjadi percekcokan di antara mereka. Ada yang bilang, loh kok saya cuma dapat segini, kamu dapatnya banyak, padahal saya duluan yang paling depan tadi pas perang, giliran ghanimah kamu aja depan. Ramai aja di antara sahabat. Mengadulah mereka kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil anfal. Makanya saya bilang surat Al-Anfal ini tidak berurutan secara alur, karena emang Al-Quran bukan buku kisah, tapi kisah sebagai contoh. Kita harus baca kisah dulu baru baca ayatnya. Mereka tanya, ya Rasulullah gimana tuh nih pembagian Al-Anfal, kok gak sama rata? Saya capek-capek berperang nih, lihat nih tangan saya banyak bekas luka, tapi dapatnya cuma segini doang. Dia gak ada apa-apa tapi dapatnya banyak, rame aja. Terus kata Allah, kul anfalulillahi war rasul. Harta itu milik Allah dan Rasul. Ujian lagi tuh coba, terutama bagi yang udah ngumpulin banyak. Coba, milik Allah dan Rasul, balikin. Saya gitu kan. Siapa yang mau gitu? Yang dapatnya dikit. Kalau yang dapatnya banyak, wah diam-diam aja. Kalau yang dapatnya dikit, Allah dan Rasul, ayatnya udah turun loh. Udah aja, ngumpulin. Kan ujian lagi kan? Ini ujian mentalnya berat loh. Makanya hayati tuh perang Badar tuh. Dan mereka tuh bukan basa-basi, memang benar-benar agak lumayan ramai. Buktinya Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah urusan di antara kalian. Berarti ada apa? Ada keributan kan ya? Makanya Allah suruh berdamai. Soalnya tidak sama rata. Ketika Nabi bilang ini milik Allah dan Rasul, yang udah dapat banyak agak-agak berat gitu. Aduh. Lebar, ini lebar nih, terlalu banyak ini dapat hartanya. Tapi kata Allah, kulil anfal lillahi wa rasul, milik Allah dan Rasul. Ya udah diambil, dikasih ke Rasul. Baru Rasulullah membaginya secara rata. Lalu mereka mengatakan, ya sudah, sami'na wa ata'na. Berkali-kali itu diuji untuk mereka. Makanya perang Badar ini melahirkan veteran yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Karena ujiannya itu berat. Dan akhirnya mereka lulus, walaupun di tengah-tengah ujian itu manusiawi. Kadang-kadang ada sedikit rasa tidak agak kaget, agak shock gitu, itu manusiawi. Tetapi tetap dijalanin, itu yang hebat dari para sahabat. Sehingga kadang kita juga manusiawi, shock, kaget dengan keputusan Allah, kaget dengan kejutan-kejutan yang Allah berikan sepanjang jalan, tapi jalanin aja terus. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar. Dan salah satu kemenangannya apa? Kata Rasul, wahai ahli Badar, lakukanlah apa yang kalian suka, Allah sudah memaafkan dosa-dosa kalian yang lalu dan yang akan datang. Itu tuh keren banget tuh. Itulah kemenangannya. Lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin kesalahan kalian yang lalu dan yang akan datang. Udah dimaafin semuanya. Sehingga kelak, kalau ada ahlu Badar yang melakukan kesalahan fatal, tetap dimaafin. Salah satunya ada seorang ahlu Badar nanti pas Fathu Makkah membocorkan rahasia peperangan Nabi. Dan itu hukumannya harusnya hukuman mati. Dia bawa surat, dititipin lewat seorang cewek, ceweknya diutus ke Mekah, ngebocorin Rasulullah akan melakukan Fathu Makkah. Tapi Nabi kan dapat wahyu. Jadi Nabi dikasih tahu sama Allah, ya Muhammad, tuh ada cewek bawa surat kamu untuk membocorkan rahasia kamu. Nabi ngutus Ali. Ali nyari si ceweknya, ketemu di jalan. Bu, apa? Ibu bawa berita apa, rahasia Rasulullah? Enggak kok, dia gak ngaku. Kata Ali, demi Allah, Rasulullah tidak mungkin berdusta. Kalau ibu tidak mengaku, saya geledah nih. Karena perempuan itu masih punya kehormatan, malu digeledah. Akhirnya dia keluarkan secari kertas, dari balik rambutnya dia katakan, ini titipan dari seseorang. Dibawa ke Madinah. Di Madinah orang yang menulis surat itu di sidang. Ternyata dia veteran perang Badar. Bayangin veteran perang Badar pernah melakukan itu. Pas di sidang di depan Nabi, orangnya udah didatangkan, wah apalagi yang dilakukan Umar? Seng, Umar mah kan langsung ngeluarin, ya Rasulullah, izinkan saya tebas nih leher orang ini sekarang juga. Innahu qad nafak, dia sudah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tenang Umar, calm, slow, Wallace. Ya. Ini mah kita tanya dulu atuh Umar. Ya udah, gini aja Umar teh. Jawara Mekah kan ya? Jawara Mekah dilawan. Nih lihat nih. Ini jawara Mekah. Macam-macam lah sama Rasulullah. Nih rasain nih. Gitu kan? Umar tuh jawara Mekah banget tuh. Duduk aja dia gini nih. Kakinya gitu-gitu. Ngapain nih? Kira-kira ngerapin. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu kayak gini? Kan Rasulullah orangnya tuh bijaksana banget, santun. Nanya dulu sebelum memberikan keputusan. Kenapa kamu lakukan ini? Baru dia ngaku, ya Rasulullah, semua sahabat itu punya keluarga di Mekah. Saya khawatir kalau kita kalah perang di Mekah, mereka akan dilindungi oleh keluarganya. Dah saya mah gak punya keluarga di Mekah, siapa yang akan lindungi saya tuh? Terus, makanya saya kasih jasa saya kepada orang Mekah dengan membocorkan rahasia ini. Siapa tahu kalau kita kalah perang, saya mah dilindungi sama orang Mekah. Gitu-gitu amat pemikirannya sahabat ini teh. Padahal itu veteran Badar loh. Oh gitu. Kamu gak percaya Allah Maha memenangkan agamanya? Percaya Rasulullah, namanya manusia Rasul. Ya udah deh. Kata Rasulullah, ya udah jangan diulangi lagi ya. Ya Rasulullah siap, maafin ya Rasulullah. Cium tangan Rasulullah, sungkem gitu. Kata Umar, Rasulullah nih gimana nih? Kata Rasulullah, ya Umar, dia itu veteran Badar. Tapi dia udah munafik ya Rasulullah. Tapi dia veteran Badar. Emang kenapa veteran Badar? Kan Allah udah berjanji akan memaafkan kesalahan mereka kapanpun juga. Oh, udahlah. Tuh, kemenangan perang Badar, coba bayangin. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal, semuanya gampang. Bukankah semua hukum di dunia dan di akhirat ini milik Allah? Suka-suka Allah. Makanya libatkanlah Allah. Tanya lagi dalam diri kita, apa yang kita cari? Allah atau makhluk? Kalau kita melibatkan makhluk, dia kadang-kadang berlepas tangan dari kita. Tapi kalau kita ngelibatin Allah, kita cari Allah, kita niatinya karena Allah, insya Allah, la yudayyaka Allahu idhan. Allah gak akan ngecewain kita. Itu teman-teman, hubungan antara tema kita dengan perang Badar di dalam surat Al-Anfal. Kalau mau lebih lengkap lagi nanti silakan baca kisah perang Badar. Lalu setelah itu baca surat Al-Anfal, bakalan ketemu lebih banyak lagi adegan-adegan yang luar biasa. Inilah namanya fiqh sirah, namanya memahami sirah sehingga menjadi jalan untuk memahami Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk melamar untuk mengamalkan menyemangati kita buat untuk bisa lebih baik dalam pilihan-pilihan hidup. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Dan ini waktu antara asar dengan maghrib di hari Jumat, itu waktu yang paling diijabah doa. Jadi setiap hari Jumat itu gunakan kesempatannya buat istighosah. Yang tadi ya. Antara asar dengan maghrib. Dan terutama saya selalu ngingetin, yuk kita jangan lupa juga ngedoain saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, Rohingya. Karena emang nyatanya kita juga belum bisa jadi relawan ke sana, belum bisa berjihad ke sana, belum bisa rutin menyumbang untuk mereka. Minimal jangan pelit dengan bacaan doa untuk mereka. Karena kadang doa itu juga kadang lebih berharga bagi mereka. Minimal kalau Allah tidak memberikan mereka kemenangan dengan mengalahkan musuhnya, Allah berikan mereka ketenangan dan kekuatan hatinya, dan kemenangan mereka adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi cerita kezaliman seperti di Suriah yang setiap hari sampai hari ini juga masih ada berita terupdate walaupun tidak diliput oleh media kita, bagaimana banyak anak kecil yang dibom sehingga putus kakinya tapi masih merangkak-rangkak cari ambulans ya, jalan sendiri, kakinya dua-duanya udah putus tapi dia merangkak mencari ambulan untuk dapat penanganan. Itu terjadi di Suriah. Jadi kalau kata Nabi, Malhamah Kubro, di akhir zaman itu akan terjadi perang namanya perang Malhamah Bupro, malhamah itu dari kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Tumpah daging, bukan tumpah darah. Dulu saya gak ngerti apa arti tumpah daging. Baru sekarang saya ngerti daging itu berserakan di mana-mana. Baru sekarang ngerti maksud dari hadis Nabi, malhamah Kubro. Saking luar biasanya, daging itu berserakan di mana-mana. Orang nemu kaki, nemu kepala, ini tengkorak tinggal setengah, dan seterusnya. Orang diamputasi, dioperasi gitu, dibedah, gak pakai bius, biusnya membaca Al-Quran. Ini semuanya terjadi di Suriah. Makanya jangan lupakan mereka dari doa-doa kita di setiap kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما وارحمهما يا رحمن وارحمهما يا رحيم وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في الشام. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في رهينيا. اللهم انصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ودود يا ودود. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ودعوة مستجابة يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah permintaan kami ya Allah. Terimalah istighosah-istighosah kami ya Allah. Terimalah curhat-curhat kami ya Allah. Tiada yang lebih mampu mengabulkan setiap permintaan kami selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang tahu setiap langkah semut yang maha mendengar kecuali Engkau ya Allah. Engkau mendengar segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan Engkau pasti mendengar permintaan kami. Dengarkanlah dan ijabahlah ya Allah. Sesungguhnya inilah waktu yang terbaik untuk berdoa, maka terimalah doa-doa kami. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, dan limpahkan pula kemenangan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Kuatkanlah hati mereka ya Allah. Kuatkanlah kesabaran mereka ya Allah. Berikan mereka kemenangan atas musuh-musuhnya ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dosa bunda-bunda kami ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Kami tidak sanggup untuk membalas jasa-jasa ibu kami selain mendoakan kebaikan untuknya ya Allah. Ampunkanlah dosa ibunda kami. Ampunkanlah dosa ayahanda kami ya Allah. Jadikanlah keduanya sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan ayahanda dan ibunda kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, di dalam genggaman-Mu lah hati-hati hamba-Mu ya Allah. Maka bimbinglah hati kami, genggamlah hati kami, arahkanlah dan condongkanlah hati kami kepada iman dan hidayah. Jauhkanlah hati kami dari kesesatan dan kekufuran ya Allah. Ya Rabbana, beri kami ilmu yang bisa kami amalkan. Beri kami rezeki yang bisa kami mendapatkan keberkahan di dalamnya. Beri kami hidayah yang dengannya kami bisa mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Anugerahkanlah untuk kami hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa basah dengan berzikir kepada-Mu, dan mata yang selalu mampu menitikkan air mata karena takut akan azab-Mu ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan beri kami kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami dari azab api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.